Pernahkah kita menghitung berapa jam yang terbuang untuk menunggu? Itu kenapa kita butuh koneksi lebih. Pakai Bisnet Home, internet Wi-Fi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 400 Mbps serta kecepatan upload download yang simetris, bikin semua aktivitas digital kamu jadi lebih seru. Untuk kamu yang berada di kota Jakarta, Bisnet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 200 Mbps seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi bisnethome.net. Pakai Bisnet, beri koneksi lebih untuk lebih hidup.